Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surah Al-Mu'minun ayat 76. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walakad akhaznahum bil azabi famastakanu lirabbihim wa ma yatadarra'un. Sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Pendengar yang dimuliakan Allah, azab itu peringatan. Siksaan itu peringatan bagi orang yang melakukan banyak kemaksiatan, bagi orang yang melakukan banyak dosa, maka azab itu adalah peringatan baginya. Peringatan apa? Untuk dia ingat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia mau mengambil hidayah yang selama ini dia tinggalkan dan dia abaikan. Tapi bagi orang yang telah beriman, ada musibah yang dia dapatkan, ada azab yang menimpa dia, ada siksaan yang menghampiri dirinya, maka itu adalah bagian dari mengugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Setiap manusia memiliki dosa, dan azab atau penyakit atau cobaan itu adalah salah satu cara untuk menggugurkan. Atau bagikan para rasul, para da'i, para mubalik dan ustaz yang juga ditimpa musibah, apakah ini berarti Tuhan membencinya? Tidak juga. Ini adalah sarana agar dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, Aksarun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling banyak mendapatkan cobaan, ujian adalah para nabi dan orang-orang yang mendekati kenabian dan orang-orang yang mendekati kenabian. Jadi di sini ada tiga kriteria manusia dalam mensikapi azab. Bagi orang yang belum mengambil petunjuk, azab itu peringatan agar dia kembali ke dalam Islam. Bagi orang yang telah mengambil petunjuk tapi masih setengah-setengah, mungkin banyak dosanya, maka azab akan menghapusi dosa-dosa dia. Bagi orang yang baik, yang juga mendapatkan azab atau siksaan, maka itu adalah sarana agar dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan akan menempatkan diri kita di antara salah satu dari tiga ini, ketika kita merasakan laparnya puasa atau ketika kita mendapatkan cobaan dalam hidup ini. Iya, para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-76 ini kembali kita diberikan penjelasan yang lebih detail dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sikap pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Allah sudah mengatakan di ayat sebelumnya, kalau kami kasihani, kami berikan mereka kemudahan, kami lepaskan mereka dari azab kami, maka mereka akan tetap melakukan tindakan kesesatan. Walakad akhaznahum bil azabi, dan itu sudah kami lakukan, famastakanu li rabbihim wa mayatadarraun, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak mau merendahkan diri mereka. Kita coba kembali di surat sebelumnya, kita sudah dibawa kepada kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, di dalam surat Taha, ya, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan kaumnya. Nabi Musa pulang mendapati kaumnya sudah menyembah anak patung. Ya, kemudian Nabi Musa bertanya kenapa ini dilakukan. Mereka mengatakan, ya, faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kamu dan Tuhan Musa juga, akan tetapi Musa sudah lupa. Lupa orang-orang Bani Israel ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Firaun. Diutus Nabi Musa dan mereka selamat, akan tetapi mereka lupa dengan kasih sayang Allah itu, dan akhirnya mereka melakukan tindakan dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhirnya kemudian disadarkan kembali, ya, Nabi Musa kemudian mengatakan lanuharriqannahum, ya, lanu harriqannahu walanasifannahu fil yami nasfa, kami akan bakar anak patung lembu ini dan akan kusebarkan debunya ke lautan sehingga tidak lagi berbekas. Yang terjadi kemudian adalah mereka kemudian kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi selanjutnya mereka kemudian melakukan tindakan yang sama, yaitu melakukan tindakan kesesatan. Walaqad akhaznahum bil azabi, kami sudah hukum mereka, akan tetapi tidak ada ketundukan di situ, malah mereka menjadi semakin menjadi-jadi. Sebut saja salah satu kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menghukum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab pada saat itu, dengan bidukhanim mubin, ya, asap yang begitu sangat tebal sehingga akhirnya mereka tidak mampu melihat tangan mereka sendiri, ya. Akhirnya mereka kemudian berdoa, Rabbana kshif 'annal 'azaba inna mu'minun, wahai Tuhan kami, tolong selesaikan kami, lepaskan kami dari azab ini, ya, sesungguhnya kami benar-benar beriman. Akan tetapi catatan sejarah mencatat bahwa ternyata ketika Allah menghilangkan azab itu dari mereka, ternyata mereka balik lagi kepada kesesatan dan tingkah laku lama mereka, yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan keberadaan kita di bulan suci Ramadan ini? Ini sebagai warning bagi kita, ya, bahwa bagi orang-orang yang tidak mau puasa, jangan anggap bahwasanya dirinya berada dalam zona aman, ya, tidak. Ya, Allah sangat marah dengan hal itu. Ketika Allah sudah mewajibkan puasa, akan tetapi ternyata tidak mau juga berpuasa, maka jangan menganggap dirinya itu lepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap kekufuran, ini adalah tindakan pembangkangan. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah, itu artinya akan ada hukuman Allah yang keras bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang-orang yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan tetapi ternyata banyak mengotori ibadah puasanya dengan hal-hal yang terlarang, maka pahamilah dengan baik bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Kita berada di bulan suci, kita berada di bulan mulia, jangan coba-coba untuk menodai bulan ini dengan tindakan maksiat minimal di bulan ini, walaupun sebenarnya bukan berarti dilegalkan untuk melakukan tindakan maksiat di luar bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan mulia, coba kontrol diri bagus-bagus. Jangan marah kalau tempat perjudian ditutup. Jangan marah kalau kemudian selama bulan Ramadan tempat-tempat yang tidak baik, negatif itu, tempat meminum minuman keras dan sebagainya itu dilarang, ya, baik melalui perda, baik melalui hukum syariat. Jangan marah. Kenapa? Karena memang seharusnya kita memuliakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang Allah katakan sudah kami azab, akan tetapi mereka famastakanu li rabbihim, tidak mau juga tunduk kepada Tuhannya, wa may yatadarraun, dan tidak mau merendahkan diri mereka. Ya, ayat yang kita kaji ini adalah betul-betul peringatan, bahkan bukan peringatan saja, ini memang betul-betul ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa ada tipe manusia yang sudah diberi ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bahasa firman Allah dalam surah Mukmin ayat ke-76 ini, wa laqad akhadnahum bil adzab, Allah telah menurunkan azabnya. Tapi ada tipe manusia, famastakanu li rabbihim, dia tidak pernah takut dan gentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa may yatadarra'un, dan dia juga orang yang tidak pernah memohon dengan merendahkan diri. Sifat angkuhnya itu selalu ia tunjukkan dalam hal ini. Inilah manusia yang betul-betul yang dalam kesesatan yang nyata. Maka orang seperti ini, kata Allah, apabila turun azab, dia akan menjadi orang yang sangat ketakutan. Disitulah dia meminta pertolongan kepada Allah supaya bahaya jadi hilang dan tidak menimpa mereka. Itulah iman mereka yang begitu sangat tipis. Begitu Ustaz Perdana dan Ustaz. Ya, terima kasih Kalau cobaan kecil dalam hidup sekarang tidak juga membuka mata manusia, apakah harus ada cobaan yang lebih besar baru manusia itu sadar? Manusia cukup dengan isyarat dan lembu dengan cemeti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu udah berdoa tadi, jangan lo datang.